Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir surat At-Tahrim yang lalu telah kita baca dua ayat di awal surat yang menyebutkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengharamkan sebagian apa yang Allah telah halalkan karena ingin mencari keridhaan sebagian istrinya. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Dan Allah tutup di ayat pertama dengan menyebutkan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut telah Allah ampuni. Suatu kisah kejadian di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut untuk menjadikan istrinya ridho, menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Dan telah kita sebutkan di apa yang disebutkan para ulama, di antaranya apa yang disinggung Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa ayat ini itab minallah, teguran dari Allah Subhanahu wa taala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina harrama ala nafsihi sirriyatahu, ketika nabi mengharamkan atas dirinya yaitu budak wanitanya Maria al-Qibtiyah au syurbal asal, atau minum madu, ya. Kan masing-masing ada riwayatnya, ya. Di riwayat tentang minum madu di subuhkan dan di rumah Zainab binti Jahsy, nabi minum, ya. Mungkin karena satu dan lain hal, kecemburuan Aisyah dan Hafsah, ya. Maka mereka mengatakan, siapa di antara kita yang didatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaklah mengatakan demikian-demikian, ya, Anda makan maghfir, ya. Apakah Anda makan sejenis tumbuhan, ada yang menyebut mukfur atau maghfur. Maghfir itu sejenis getah dari pohon akasia, ya. Ada yang menyebutnya talah, ada yang menyebutnya ya as-samakh, ya, gom Arab, ya, yang menimbulkan bau menyengat tidak sedap, ya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tidak suka dan tidak menginginkan dari dirinya tercium aroma tidak mengenakkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersumpah tidak akan memakan lagi madu dari Zainab. Kemudian pula juga ada yang menyebutkan ini kisah terkait dengan Maria, Maria budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi dikaruniai putra laki-laki Ibrahim, sempat hidup meskipun meninggal saat kecil, ya, dari Maria al-Qibtiyah ini, ya. Putra-putri Nabi semuanya dari Khadijah. Setelah Khadijah, yang di masa Khadijah hidup tidak ada beliau duakan istri yang lain. Sepeninggal Khadijah, Nabi menikahi janda-janda semuanya kecuali Aisyah, satu-satunya yang bujangan. Kemudian ada Maria, ini diantara budak dihadiahkan oleh Raja Mesir pada satu kesempatan. Ada budak laki-laki Sirin namanya, ada yang perempuan ini Maria, dan ada Bilal tunggangan untuk membawa barang dan seterusnya. Ya, Maria ini, ya, disebutkan oleh Anas bin Malik di riwayat Nasa'i, disahihkan sanad oleh Syekh Al-Albani, Nabi biasa dan sering menggaulinya, Maria, seorang budak wanita cantik Mesir. Namun ya, dan ini tentu menimbulkan kecemburuan dari Aisyah dan Hafsah ya, yang intinya pada ujungnya kemudian Nabi bersumpah kepada istrinya yang merdeka tidak bakal lagi mendatangi atau menggauli Maria. Padahal itu halal bagi beliau, sebagaimana minum madu juga demikian ya halal. Adapun kisah persisnya, ada yang meriwayatkan Baihaqi, Said bin Mansur, dan beberapa hal yang kecemburuan Hafsah, karena Hafsah disebutkan sedang pulang ke rumah ayahnya Umar bin Khattab, dan rumahnya kosong, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hubungan dengan Maria di rumah Hafsah ya. Di baiti ya Rasulullah ya, ala firasi ya, di atas kasurku di rumahku ya Rasulullah. Ini pada asalnya halal, padahal dan rumah itu semua milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya istri-istrinya ditempatkan di tempat tersebut, bukan berarti ibaiti rumah milik ya. Walam sab demikian, dan budak demikian pula juga milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun dalam rangka menjaga yaitu perasaan istrinya, keridaannya dan seterusnya ya. Ketika tahu, maka disebutkan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sempat bersumpah mengharamkan hal-hal tersebut terhadap dirinya. Maka Allah bila ya, dari sisi nanti kelanjutan ayat-ayatnya. Adapun terkait dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini yang Allah tegur ya. Wahai Nabi, kenapa engkau harus mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Karena engkau mencari keridhaan istri-istrimu. Wallahu ghafur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yakni atas apa yang telah terjadi. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Ayat kedua juga telah kita baca di pertemuan lalu, bahwa atas kejadian tersebut ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan ada solusi untuk menghalalkan sumpah kaum mukminin. Ayat kedua sudah, dan itu hikmahnya adalah adanya kafaratul yamin, syariat kafarah denda melanggar sumpah. Karena masih lebih baik menjaga yang halal tetap halal, yang haram tetap haram, meskipun dengan melanggar sumpah yang pernah dia ikrarkan. Tetapi dan tetap dilanggar, tetapi ada kafarah membayar denda, itu lebih baik daripada kemudian seorang diwajibkan terus menjalankan ikrar sumpahnya sehingga dia mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ini lebih besar mudaratnya. Maka tidak juga asal seorang boleh melanggar sumpahnya tanpa kafarah, tapi juga tidak pula seorang menjaga sumpahnya dengan konsekuensi mengharamkan apa yang Allah halalkan dan halalkan apa yang Allah haram. Maka di surat lain kemarin disebutkan Allah juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sampai pada kelanjutan ayat, kafaratu it'am asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Pelanggaran sumpah itu kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau yaitu tahrir raqabah, membebaskan budak. Faman lam yajid, dan siapa yang tidak mendapati hal tersebut, tidak mampu, fasyamu salasati ayyam, maka dengan dia berpuasa selama 3 hari. Ya la yu'akhidukumullah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Baru ini kafaratu it'am asyrati masakin. Ya. La yu'akhidukumullah billaghwi fi aymanikum. Allah tidak bakal menyiksa kalian karena sebab sumpah yang kalian bercanda main-main. Tetapi yang Allah perhitungkan adalah apa yang kalian seriusi sungguh-sungguh dalam sumpah kalian. Maka denda melanggar sumpah yang kalian ikrarkan adalah beri makan 10 orang miskin dari pertengahan yang kalian beri makan keluarga kalian, atau memberi pakaian mereka 10 orang miskin, atau membebaskan budak yang tidak mampu, maka puasa 3 hari. Dalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Itulah kafarah sumpah, denda membayar sumpah kalian yang kalian langgar. Wahfadzu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Tetapi karena sumpah ini adalah pada perkara yang tidak semestinya, melarang dari apa yang halal, melarang diri, mengharamkan diri dari apa yang halal, sebaliknya, maka yang demikian lebih baik dilanggar tetapi dengan membayar kafarah. Sehingga atas kejadian ini ada hikmah berlaku dan adanya kafarah yamin bagi kaum mukminin, kaum muslimin, bukan hanya solusi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi menjadi ibrah bagi yang lain. Kita lanjutkan di ayat yang setelahnya. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditsan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu 'alaihi 'arafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha? Qala nabba'ani al-'alimul khabir. Dan ingatlah tatkala Nabi mengadakan percakapan rahasia, asarra. Ingatlah tatkala Nabi mengadakan pembicaraan rahasia ila ba'dhi azwajihi, kepada sebagian istri-istrinya. Dimaksud di sini adalah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Haditsan, dengan suatu pembicaraan. Asarra yakni melakukan dengan sir. Bacaan salat ada yang jariyah terdengar, ada yang sirriyah. Nah, ini sir. Haditsan itu suatu percakapan. Hadis itu omongan, hadis itu ucapan. Kalau hadis Rasul, sabda Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengadakan suatu pembicaraan, menyampaikan suatu hadis, yakni menyampaikan pembicaraan beliau kepada sebagian istrinya dengan sir, dengan pelan-pelan, dengan bisik-bisik. Falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi, maka ketika istrinya ternyata justru dia itu menyampaikan berita tersebut yang semestinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar pembicaraan sir tersebut tidak diceritakan pada yang lain. Disebutkan dalam sebagian tafsir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana di sini kita baca, ya, Syazali mengatakan, qala katsir minal mufassirin, berkata banyak dari mufassirin, hiya Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha. Sebagian istri Nabi yang diajak bicara sir, pembicaraan rahasia, adalah Hafsah ummul mukminin. Asarra lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam haditha. Nabi menyampaikan pembicaraan pelan terhadapnya. Wa amara alla tuhbira bihi ahada, dan Nabi berpesan agar tidak diceritakan ke siapapun. Ini tadi saya maksud, fa haddatsat bihi Aisyah radhiyallahu anhuma. Ternyata Hafsah menceritakan hal tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan bisa jadi ada perjanjian di antara mereka ini, di antara istri-istri Nabi yang kompak, dekat itu antara Aisyah dan Hafsah. Aisyah anaknya Abu Bakar Siddiq, Hafsah putrinya Umar bin Khattab. Ya, mereka sering kalau ada apa cerita. Ya, di sini Hafsah radhiyallahu anha, atau mungkin kurang tepat ya kalau dibilang sering. Namun ada kisah lain yang kita sebutkan, yang kita cepat-cepat teringat begitu, bahwa mereka ini dekat, ya, mereka ini dekat antara Aisyah dan Hafsah, dan sering ada pembicaraan di antara mereka. Nah, suatu ketika di sini Hafsah dipesan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan disampaikan hal ini, dan dia sampaikan hal tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anhuma. Wa akhbarahu Allah bidzalikal khabar alladzi adza'athu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kabar tersebut yang disebarkan oleh Hafsah. Fa arrafaha an sallallahu alaihi wasallam bi ba'dhi ma qalat. Ini yang dimaksud di ayat arrafa ba'dahu. Fa'ilnya adalah Nabi. Maka Nabi pun menceritakan, mengenalkan Hafsah. Ya, engkau ceritakan seperti ini, seperti ini. Ya. Hafsah kaget. Saya sampaikan ke Aisyah, enggak ada siapa-siapa. Oh, Nabi bisa tahu ya. Sampaikan arrafa ba'dahu. Nabi yakni ta'rif, mengenalkan. Kau pernah menyampaikan begini kan? Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Tetapi Nabi sengaja a'rada an ba'd. Ya. Kok berpaling tidak menceritakan sebagian yang lain. Dan Nabi tahu, tapi sengaja a'rada an ba'd. Yang disampaikan sebagian saja supaya ini istrinya tahu, kalau Nabi tahu, dan sebagian yang lain tidak diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan di sebagian tafsir kenapa yang demikian dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semua diceritakan, yaitu li sumuwi akhlaqihi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta la yatasabbab laha fi mazidi minal khajal wal ihraj. Karena kemuliaan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak menyebabkan istrinya bertambah malu. Ya, sudah tahu disebutkan, kau cerita kan, Kak Aisyah begini begini, sudah tahu. Kalau ditambah-tambahi terus, diungkit-ungkit terus, tambah malu, tambah tidak enak hati. Maka sebagian yang lain tidak diteruskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan falamma nabba'aha bihi. Kalau tadi nabba'at bihi itu fa'ilnya ke Hafsah. Ketika Hafsah menceritakan pembicaraan rahasia tersebut yakni kepada Aisyah, wa adharahullahu alaih, dan Allah tampakkan percakapan antara Hafsah dan Aisyah itu kepada Nabi alaihi, yakni kepada ala Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arafa ba'dahu, maka Nabi pun menceritakan, mengingatkan kembali kepada Hafsah, engkau cerita ya begini dan begitu. Wa arada an ba'd, dan sebagian yang lain Nabi tinggalkan. Falamma nabba'aha bihi, maka ketika Nabi menceritakan kepada Hafsah pembicaraan tersebut, kenapa Nabi sampai tahu, ya disebutkan hal tersebut, apa yang disampaikan Hafsah ke Aisyah sebagian diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka Hafsah bertanya, man amba'aka hadza, siapa yang memberitahukan anda tentang ini? Jangan-jangan ini malah siapa yang menceritakan? Hafsah cerita ke Aisyah. Kenapa Nabi bisa tahu? Siapa yang menceritakan? Oh, siapa? Aisyah apa siapa? Oh, yang lain. Tanya global. Ya. Man amba'aka hadza? Siapa yang memberitahukan kepada anda ini? Qala nabba'ani al-alimul khabir. Maka Nabi menjawab, yang menceritakan kepadaku adalah zat yang maha berilmu dan maha mengetahui. Al-alim, al-ilm, yang memiliki ilmu. Al-khabir, yang memiliki khibrah, yaitu alladzi la yakhfa 'alaihi syai', Allah Subhanahu wa taala yang maha ilmu dan mengetahui segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian mufassirin menyebutkan di antaranya tadi, yaitu tentang bahwa bagaimana reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada pembicaraan Nabi habis makan apa ditanya, dan Nabi tidak lain minum madunya Zainab, namun seakan-akan ada aroma tidak enak, padahal tidak seperti itu. Dan Nabi sudah selesai kemudian akhirnya bersumpah, ya, aku tidak akan lagi minum madu Zainab. Dan Nabi SAW berpesan, ala tuhbir ahadan, jangan engkau ceritakan ke siapapun. Istri-istri yang lain, dan Nabi SAW tidak suka hal tersebut. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada ya aroma tersebut. Kemudian disebutkan di ayat yang setelahnya, arrafaha Sallallahu Alaihi Wasallam bi ba'di maqalat, itu tafsir Sa'di, wa arada an ba'dihi karaman minhu Sallallahu Alaihi Wasallam wa hilma. Nabi tidak menceritakan semuanya karena kemuliaan dan kelembutan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dibongkar semuanya. Qalat man amba'aka hadha, Syekh Sa'di mengatakan, qalat lahu. Maka istrinya Hafsah berkata kepadanya, man amba'aka hadha, siapa yang menceritakan kepada anda ini? Yani al-khabar alladhi lam yakhruj minna, berita yang tidak mungkin keluar dari kami. Cuma saya dengan Aisyah. Qala nabba'aniya al-alimul khabir. Nabi menjawab, yang menyampaikan kepadaku, menceritakan kepadaku adalah yang al-alim al-khabir. Alladhi la takhfa alaihi khafiyah, yang tidak tersembunyi satu rahasia pun darinya. Wa ya'lamu sir wa akhfa, dan mengetahui segala rahasia dan yang tersembunyi. Wa qawluhu, dan juga adapun firman Allah setelahnya, qala in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Jika kalian berdua mau tobat kepada Allah, yakni Aisyah dan Hafsah, dari kejadian tersebut, sebagaimana kata Syekh Sa'di, al-khitab li zaujatain al-karimatain min azwaji sallallahu alaihi wasallam Aisyah wa Hafsah radhiyallahu anhuma. Ya, pembicaraan ini Allah tujukan kepada dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dari istri-istri Nabi, Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Ingat, lihat adabnya Syekh di sini. Ya. Seberapapun ada beberapa kejadian dari sahabat, ya, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu keyakinan Ahlussunnah, mereka tidak membenci sahabat, mereka tidak menjatuhkan sahabat, mereka tetap menghormati, mendoakan sahabat dengan keridhaan, ya, radhiyallahu anhu majma'in. Mereka tidak, yaitu meninggalkan hadis-hadisnya. Dan mereka semua, yaitu meyakini mereka adalah thiqat, udul, tidak mungkin berdusta atas nama Rasulullah SAW, jujur dalam menyampaikan hadis, semua sabda-sabda Nabi SAW. Ini keyakinan Ahlussunnah. Ya, berbeda dengan Syiah yang kemudian mencemooh, mencari-cari kesalahan dari setiap sahabat. Abu Bakar ini, Umar salahnya ini, Aisyah ini, dijatuhkan, dicemooh. Lihat adab di sini dari Syekh Sa'di. Di sini pembicaraan oleh Allah tujukan kepada dua istri Nabi yang mulia, di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hafsah dan Aisyah. Aisyah, Nabi ditanya, "Man ahabbun nas ilaik?" Siapa manusia paling Anda cintai ya Rasulullah? Aisyah, jawab Nabi. "Wa min ar-rijal?" Laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Inna fadla Aisyah 'ala sa'irin nisa', keutamaan Aisyah dibanding semua wanita, ka fadli tharid 'ala sa'id ta'am." Seperti keutamaan roti isi daging yang bergizi, yang istimewa dan mahal dibanding makanan-makanan lainnya. Atau yakni sebagian mengatakan tadi tidak mesti di daging utuh di dalamnya, tetapi kadang disuwiri, dicampur. Ada karbohidrat, ada daging, dan daging itu kuah. Allahmu kuah. Jadi daging itu kekuatan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa namanya mengumpamakan dan menyebutkan keutamaan Aisyah, ya. Dan itu di antara faedah, di antara wanita yang paling banyak hadisnya dihafalkan, diajarkan kepada umat, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Banyak sekali hadis-hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Satu-satunya wanita yang masih bujang, perawan, lainnya janda-janda, dan dia menyerap ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafalkannya dan tanya banyak ajaran, ya. Nabi ke kuburan tanya, ya Rasulullah, kalau saya ke kuburan apa yang saya baca? Baca assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan seterusnya, dan yang lain-lainnya, salat dan beberapa hal-hal lain. Aisyah dan Hafsah, Allah katakan in tatuba ila Allah, kalau kalian berdua tobat kepada Allah. Dari tadi rencana mereka dan buat istilahnya susah Nabi karena kecemburuan mereka, mengatakan menyikapi itu dan berbincang bisik-bisik di antara mereka terkait perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mau bertobat kepada Allah, ya, maka di sini faqad shaghat qulubukum. Maka sungguh telah condong kalbu kalian berdua. Disebutkan kanata sababan litahrimin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafsihi ma yuhibbu. Karena sebab mereka berdua, makanya Allah hasung untuk bertobat. Karena sebab keduanya Nabi mengharamkan terhadap dirinya apa yang beliau sukai, madu dan Maria Al-Qibtiyah. Ya, Anas mengatakan kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam amatun yata'uha. Nabi punya seorang budaknya lebih dari itu. Tapi ada seorang budak yang Nabi biasa suka mendatangi, kata Anas, ya. Ini membuat kecemburuan siapa? Aisyah dan Hafsah. Itu halal bagi beliau. Demikian madu, minum madu, tapi dari pemberian Zainab binti Jahsy, demikian pula. Karena sebab itu, dan mereka berdua, Aisyah dan Hafsah, bicarakan atau rencanakan sebagian tadi. Faradallahu alaihimat taubah. Maka Allah, yaitu menawarkan taubat kepada mereka. Intatuba ilallah, faqad shaghat qulubukum. Sungguh kalbu kalian telah condong kepadanya. Ini di atas fitrahnya, di atas kebenaran, menyukai yang baik. Kalau dihasung untuk taubat, akan condong ke arah itu. Tetapi juga tidak cukup pada pujian ini. Tetapi Allah juga memberi peringatan, wanti-wanti. Wa in tadhahara alaihi. Tetapi kalau kalian berdua itu bersekongkol, bantu-membantu melawannya, itu makna tadhahara alaih. Kalian berdua tadhahara ta'awun. Kalau kalian berdua tolong-melolong, tetapi alaihi, yakni ala Rasul, melawan Rasulullah SAW. Kalian kong-kali-kong, kalian bersiasat, kalian berencana, membuat makar, nanti kalau Nabi ke tempatmu bilang gini. Kalau tercium aroma madu dari Zainab, jangan bilang wangi atau madu. Jangan. Anda habis makan getah akasia, baunya enggak enak. Kalau kita bawang lah atau apa, habis makan bawang ya Nabi. Enggak, saya habis makan madu. Disampaikan kok seperti makan ini, sampai akhirnya bersumpah saya demi Allah gak akan lagi makan madunya siapa Zainab. Ya, jadi Allah di sini tegur, in tadhahara alaihi, kalau kalian masih tolong menolong di antara kalian berdua alaihi, melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallahu wa maulahu, maka sesungguhnya Allah lah penolongnya, wa jibril juga, wa salihul mu'minin, dan semua kaum mukminin yang saleh akan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini melawan kalian semua. Kalau kalian tetap tolong-menolong menyusahkan Nabi, melawan Nabi, ingat Allah itu pelindungnya Nabi. Allah bakal menolong nabinya. Begitu pula Jibril, begitu pula seluruh kaum mukminin yang saleh. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Dan para malaikat setelah itu, setelah pertolongan Allah dan seterusnya, pasti akan menolong. Dan kita lanjutkan kata Syaikh Sa'di rahimahullah, setelah tadi Allah menyebutkan in tatuba ilallah faqad shaghat qulubukum. Kalau kalian mau bertobat kepada Allah, maka sungguh telah kalbu-kalbu kalian telah condong kepadanya. Ini shaghat, yakni malat. Malat qulubukum. Ini ada beberapa yang menafsirkan condong kepada kebenaran, ya, mau dan mudah untuk bertobat. Dan ada yang mengatakan, yakni condong ila mahabbati ma karihahu Rasul sallallahu alaihi wasallam nifsyai sirri, yaitu condong untuk lebih menyukai apa yang kurang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kurang suka berpisah dengan Maria, mereka suka. Kalau Nabi tidak lagi minum madunya Zainab, mereka suka, dan beberapa semisal itu. Nabi tidak suka untuk dibongkar rahasianya, diceritakan ke istri-istri yang lain. Mereka justru suka menyampaikan, membicarakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara mereka. Ada yang menafsirkan seperti itu. Dan di sini disebut global. Fakat sobat bulu buku. Saya belum buka di tafsir Ibnu Katsir. Ini hanya disebutkan beberapa riwayat hadis saja. Bahwa memang terjadi beberapa perubahan di rumah tangga sahabat. Ya, menyebutkan dulu kami Quraisy kauman nadribun nisa, kami adalah kaum yang biasa mengalahkan para wanita. Ini istri-istri semua tunduk, ya, berkutik semua di hadapan suami. Falamma qadimna al-Madinah wajadna kauman taqlibum nisa'uhum. Ketika kami sampai di Madinah, kami mendapati mereka suatu kaum yang banyak, yaitu menuruti istri-istri mereka. Tofiqo nisa'una yata'allamna min nisa'in. Maka jadilah para istri kami, orang-orang Mekah, muhajirin, sedikit banyak belajar terpengaruh dari para wanita Madinah. Kemudian wa intazahara alaih, yakni maknanya kata Syekh Sa'di, wa inta'awana alaih ala ma yasyukku alaih. Jika kalian bahu-membahu, tolong-menolong untuk menimpakan perkara yang menyusahkan Nabi, intazahara alaih. Kalau kalian itu justru ya tolong-menolong untuk menyusahkan Nabi, wa yastamirru hadzal amr minkunna, dan terus-terusan ini terjadi dari kalian, maka Allah tegaskan fa innallahu wa maulah, maka sesungguhnya Allah lah penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Jibril, begitu pula Jibril, wa salihul mukminin, dan kaum mukminin semuanya yang saleh. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, yakni ba'da nusratillah, setelah pertolongan Allah, pertolongan Jibril dan kaum mukminin, para malaikat yang lainnya pun akan ikut mendukung, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebut hanya Jibril, di belakang wal malaikah, seluruh malaikat. Karena malaikat itu bentuk jamak, majmu. Kalau tunggalnya malakun, kalau dua malakani, malakaini, malakain. Malaikah jamak. Para malaikat pun juga akan menjadi ai al-jami a'wanun lir rasul sallallahu alaihi wasallam mutadhahirun, kata Syekh Sa'di. Semua mereka, Allah akan menolong Jibril, orang-orang soleh dari kaum mukminin muslimin, dan seluruh para malaikat akan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana haula'i a'wanuhu fahuwal mansur. Dan siapa saja yang ditolong oleh mereka ini, tolong Allah saja sudah. Dan di situ Allah mengutus dan menakdirkan ada malaikatnya dan seterusnya. Seperti perang Badar dan begitu yang lain-lainnya, kaum mukminin saleh. Siapa yang dibela, ditolong oleh tadi orang-orang saleh, mukminin, para malaikat, dan tentu yang pertama Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti tertolong. Wa ghairuhu mimman yunawi'uhu mahdzul. Sementara yang sebaliknya, yang dihadapinya justru yang akan terhinakan. Yang ditolong, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Jibril demikian dibela oleh kaum mukminin saleh, dan begitu seluruh para malaikat. Wa fi hadza akbaru fadilah wa syaraf li sayyidil mursalin. Dalam kisah ini terjadi, dalam ayat ini terdapat padanya fadilah, keutamaan dan kemuliaan terbesar. Ditunjukkan di sini untuk pimpinan para rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menegaskan fa innallahu wa maulahu, sesungguhnya Allah lah penolongnya. Aitu ja'ala al-bari nafsahu al-karima wa khawas khalqihi, di mana Allah menjadikan dirinya, begitu pula makhluk-makhluk khususnya Jibril, kaum mukminin yang saleh dan para malaikat, sebagai a'wanan li hadza rasul al-karim, sebagai para penolong yang siap sedia membantu mendukung rasul yang mulia ini. Wa hadza fihi min at-tahdhir li zawjataini al-karimatain, dan pada kejadian ini terdapat peringatan terhadap kedua istri Nabi yang mulia, meskipun mereka wanita-wanita karimah, salihah, baik, tetapi dalam perbuatan ini mereka salah. Dan itu mereka pun diingatkan. Mala yakhfa. Ini sesuatu yang tidak persamarkan lagi, karena disebut di situ intatuba ilallah, kalau kalian mau tobat, menunjukkan mereka salah, ayo tobat. Ini juga menunjukkan bahwa ya keadilan dalam syariat. Bagaimana Aisyah, istri yang paling Nabi sayang, Allah tegur. Padahal Aisyah kadang disampaikan salam oleh Jibril. Disebutkan kepada Nabi SAW, Jibril menunggu-nunggu, Nabi SAW menunggu-nunggu Jibril tidak datang. Nabi keluar, ternyata Jibril di luar, karena di dalam ternyata ada anjing. Kemudian menyampaikan wahyu, kemudian ceritakan kepada Aisyah, tadi Jibril, aku menunggu Jibril, ternyata Jibril di luar, karena ada jarwan, ya, bekal sahir, anjing kecil. Dan disebutkan Jibril yaqra'u alaihi salam, Jibril mengucapkan salam kepada Aisyah, dan beberapa hal-hal yang lain. Tetapi dalam kasus ini ketika salah, ya salah. Dan itu banyak contoh. Mu'ath, sahabat yang gak sembarangan. Wallahi ya Mu'ath, inilah uhibbuk, diulang-ulang Nabi. Demi Allah ya Mu'ath, aku sungguh menyayangi. Wallahi ya Mu'ath, inilah uhibbuk, terus diulang. Tapi ketika Mu'ath ada kejadian, kisah mengimami terlalu panjang, ada makmum yang keberatan, Nabi salahkan. Afattanun anta ya Mu'ath, engkau gak menimbulkan fitnah ya Mu'ath. Tegur keras. Aisyah juga begitu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka sekalipun mulia, ada kesalahan tetap diperingatkan. Tsumma khawwafahuma aidan bihalatin tashukku 'ala nisa' ghayatul masyaqqah. Setelah itu nanti Allah masih tambahkan menakut-nakuti dengan suatu perkara yang membuat berat para wanita, yaitu apa? Wa huwa talak, ancaman talak. Kalau kalian masih seperti itu, ya hati-hati, nanti ditalak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladhi huwa akbar syai' alaihinna, yang itu paling berat bagi mereka, wanita yang salihah, apalagi suaminya baik. Faqala, maka Allah katakan dia setelahnya, asa rabbuhu in talakakunna anjubdilahu azwajan khairumikun. InsyaAllah kita lanjut dengan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.